Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir apa? Wal masyhur min madhhabi Ahmad. Ya. Naam, ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Al-Amatuh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Amalu masailil gurqa. Wal masyhuru min madhhabil Ahmada fil ahwalis salati wal akhirati annahu fil ahwalis salatil akhirati. Fil ahwalis salatil akhirati. Annahu in hasala baina warathatihim ikhtilafun fi sabiqi wala bayyinatun tahalafu thumma la tawarusu bainahum thumma la tawarusa bainahum li adami murajjihin wa in lam yahsul ikhtilafun waritha kullu minhum minal akhari min tiladi malihi duna ma warasahu minhu waritha kullu minhum minal akhar min tiladi malihi duna ma warithahu na'am duna ma warithahu minhu daf'an lid-dawri. Jadi telah kita pelajari sebelumnya tiga keadaan yang terakhir, yaitu kita tidak mengetahui bagaimana kematian mereka, apakah bergantian, berurutan atau sekaligus. Yang keempat, kita mengetahui bahwa kematian mereka berurutan, tidak bersamaan gitu, tetapi kita tidak mengetahui siapa yang terakhir. Yang kelima, kita mengetahui siapa yang terakhir mati tetapi kita lupa. Nah, di sini kan dinukil bahwa pada tiga keadaan ini, menurut tiga madhab tiga imam, yaitu Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i, tidak saling mewarisi. Nah, ini yang terlewati ditarjih oleh sekian yang dinukil di sini ya. Sudah kita baca, termasuk Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kemudian Ibnu Utsaimin rahimahullah menukil bahwa yang masyhur dari madhab Imam Ahmad pada tiga keadaan tersebut, annahu in hasala baina warathatihim ikhtilafun. Jadi pada madhab Imam Ahmad ada rincian tafsil, yaitu rincian yang pertama, in hasala baina warathatihim ikhtilafun fis sabiqi, ya, apabila terjadi perselisihan, ikhtilaf baina warathatihim, antara ahli waris mereka. Ini ada fulan dan illan, iya, keduanya wafat pada satu bencana. Kemudian masing-masing punya ahli waris. Baina warathatihim, di antara ahli waris kedua mayit ini terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan pendapat, terjadi perselisihan di antara mereka fisabiq, siapa yang lebih duluan meninggal. Warathah fulan, ahli waris fulan mengklaim bahwa fulan yang terakhir meninggal. Waratha illan, ahli waris illan mengklaim bahwa illan yang terakhir meninggal. Itu maksudnya. Ikhtilafun fis sabiq. Terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, siapa yang lebih dulu meninggal, siapa yang terakhir. Wala bayyinatun, dan tidak ada tidak ada bayyinah, ya, yakni tidak ada bukti, tidak ada bukti pada kedua belah pihak, ya, kedua belah pihak tidak punya bukti siapa yang benar di antara mereka. Tidak ada bayyinah, maka apa yang terjadi kalau tidak ada bayyinah? Berarti yang dipakai adalah sumpah tahalafu. Maka mereka saling bersumpah. Ya, saling bersumpah kemudian semuanya gugur. Tsumma la tawarutsa bainahum. Kemudian tidak ada, ya, waris mewarisi di antara mereka li'adamil murajjihi. Dikarenakan tidak ada murajjih. Tidak ada penguat. Jelas? Naam. Wa in lam yahsul ikhtilafun, apabila tidak terjadi ikhtilaf di antara mereka, waritha. Jadi tidak terjadi perbedaan pendapat, perselisihan siapa yang lebih dulu meninggal, siapa yang terakhir. Maka waritha kullun minhum minal akhari, masing-masing, ya, dari mereka yang meninggal itu, waritha kullun minhum, yakni minal amwat maksudnya, masing-masing dari orang-orang yang meninggal itu mewarisi minal akhar, mewarisi dari yang lainnya, min tiladi malihi, dari harta miliknya, dari harta miliknya yang memang dimiliki sebelum terjadi bencana itu, peristiwa itu. Itu maksudnya tiladi malihi, yakni harta yang memang dia miliki sebelum terjadi peristiwa tragedi tersebut. Dunama warithahu minhu, tidak harta yang dia warisi dari yang lainnya. Daf'an liddaur. Daf'an liddaur dalam rangka mencegah perputaran. Ya, kalau dibuat saling mewarisi di antara mereka dari harta yang diwarisinya, nanti muter-muter saja gitu. Nah, jadi yang diwarisi hanya harta yang memang dimiliki sebelum terjadi tragedi. Ya, adapun yang dia warisi dari yang lainnya itu enggak. Karena nanti muter aja. Daf'an lid-daur untuk mencegah ad-daur, ya, perputaran di antara mereka, bolak-balik aja hati itu nanti. Tayyib. Nah, nanti akan semakin jelas dengan contoh. Ini amalu masail gharqa. Nah. Amalu masailil gharqa. Amalu masailil gharqa idza lam yuhkam bitawaruthi bainahum la yakhtalifu an amali masaili ghairiha. Cara mengerjakan masalah-masalah al-gharqa, orang-orang yang beberapa orang yang meninggal dalam tragedi tenggelam atau yang lainnya sudah kita pelajari. Cara mengerjakan warisannya, pembagian warisannya, idza lam yuhkam bitawaruthi bainahum, apabila tidak dihukumi, ya, salim warisi di antara mereka, la yakhtalifu an amali masaili ghairiha, maka tidak berbeda caranya dengan cara mengerjakan masalah-masalah yang lainnya. Yakni misalkan tadi fulan, siapa ahli warisnya? Ya, ahli warisnya fulan, mewarisi hartanya fulan. Illan tadi, siapa ahli warisnya? Ahli warisnya illan, mewarisi hartanya illan. Selesai. Karena antara fulan dan illan tidak salim mewarisi. Jadi gampang saja. Intinya ahli warothahnya fulan, warothahnya mewarisi hartanya fulan, warothahnya illan, mewarisi hartanya illan. Begitu. Nanti akan datang contoh juga tentang ini. Nah, dan ini yang lebih kuat kan pada tiga madhab, madhab tiga imam, no? pada madhab tiga imam yang telah kita lewati, yang juga diterjemahkan oleh Al-Fayyum rahimahullah, Syekh bin Baz, As-Sa'di, Ibn Taymiyah, kakeknya Abu Barakat, dan juga Ibn Qudamah. Nah, tetapi di sini diajarkan bagaimana cara mengerjakan pembagian warisan jika dihukumi ada pembagian warisan di antara mereka menurut madhab siapa? Imam Ahmad. Menurut madhab Imam Ahmad tadi kita dengar bahwa jika mereka berselisih, ahli waris masing-masing berselisih siapa yang lebih duluan meninggal, siapa yang terakhir, dan tidak ada bukti, maka mereka saling bersumpah dan gugur akhirnya. Yakni tidak saling mewarisi. Berarti kalau tidak saling mewarisi ya sudah, berarti seperti tadi caranya. Seperti madhab tiga imam itu. Ahli waris masing-masing saja yang mewarisi dari setiap yang meninggal itu. Nah, adapun yang kedua, jika tidak terjadi ikhtilaf masing-masing dari mereka yang mati dalam tragedi itu saling mewarisi satu dan yang lainnya dari harta aslinya, maksudnya harta miliknya sebelum terjadi tragedi. Nah, itu bagaimana caranya? Wa amma idza hukima. Iqra. Wa amma idza hukima bitawaruthi fa innahu ya'malu mas'alata li ahadihim. Fa innahu yu'malu mas'alatu li ahadihim li irthi tiladi malihi fa naqsimuha ala warasatihi al ahya'u wa man mata ma'ahu thumma na ala warasatihi al ahya'i wa man mata ma'ahu thumma na'malu mas'alatan thaniyatan thumma na'malu mas'alatan thaniyatan lil ahya'i min warasati man mata ma'ahu wa naqsimu 'alayha nasibahu min mas'alatil mayyitil awwali wa nahsulu jami'atan lahuma wa nuhassilu jami'atan lahuma kama sabaqa fil munasahati wa bidzalika tammat awwalu mas'alati min al amwati thumma narji'u lina'lama mas'al. Adapun jika kita menghukumi adanya tawaruts di antara mereka, caranya bagaimana? Fa innahu yu'malu mas'alatun li ahadihim. Maka dibuatkan masalah untuk salah satu dari mereka li irthi tiladi malihi, untuk pembagian warisan harta aslinya yang dimilikinya sebelum tragedi. Fanaqsimuha ala warathatihil ahya'i, kemudian kita bagikan itu kepada ahli warisnya yang hidup. Wa man mata ma'ahu, dan juga kita bagikan kepada ahli warisnya yang mati bersamanya. Yakni dianggap ahli warisnya yang mati bersamanya itu mati setelah dia. Kan masalah kita ini adalah ats-tsalitsal rabi' al-khamisah ini. Nah. Paham ya? Yang tidak bisa dipastikan yang mana duluan mati. Kita tahu ada dua mati tetapi tidak diketahui persisnya siapa. Diketahui persisnya siapa tapi lupa. Jadi bagaimana? Jadi pertama dibuatkan dulu masalah dianggap ini yang duluan mati. Kemudian siapa ahli warisnya yang masih hidup, dan juga yang mati bersama dia dianggap mati setelah dia, jadi juga mewarisi gitu. Paham? Ini maksud fa naqsimuha ala warathatil ahya'i wa man mata ma'ahu. Paham? Fahimtum hada? Jadi buatkan ahli waris yang hidup siapa? Fulan, fulan, fulan. Kemudian yang mati bersama dia tadi dianggap mati setelahnya, berarti masih mewarisi dari dia. Kemudian thumma na'malu mas'alatan thaniyatan, kemudian kita membuatkan masalah kedua lil ahya'i, untuk yang hidup, min warathati man mata ma'ahu, ahli waris yang hidup dari ahli waris orang yang mati bersamanya tadi, ya, yang mati setelahnya. Baik. Kemudian wa naqsimu 'alaiha nasibahu min masalatil mayyitil awwal. Kemudian bagian orang yang mati tadi, yang mati bersamanya, yang kita anggap mati setelahnya, bagian nasibahu itu kita bagi, ya, 'alaiha, atas masalahnya. Atas masalahnya sekarang dia yang dianggap mati dan siapa ahli warisnya yang hidup. Nah, tayyib, bagian dia min masalatil maitil awal, yang didapatkan dari masalah yang pertama, dibagi atas masalahnya dia ketika dia yang dianggap mati dan diwarisi oleh waris ahli warisnya yang hidup. Dengan itu wa nuhsilu jami'atan lahuma, kita menghasilkan jami'ah, masalah yang mengumpulkan keduanya, sebagaimana telah lewat pada munasakhat. Nanti akan semakin jelas dengan contoh. Nah, wa bidzalika tamat awalu mas'alati minal amwat, dengan itu selesai, ya, masalah pertama dari masalah orang-orang yang mati ini. Ana lanjutkan biar antum konsentrasi. Thumma narji'u lina'mala mas'alatal mayyitits tsani, kemudian kita kembali mengerjakan, membuatkan masalah mayat yang kedua. Nah, sekarang kita anggap yang kedua ini yang duluan mati tadi. Ya. Wa huwa alladhi qaddarna awwalan annahu hayyun. Mayit ats-tsani ini adalah, dia adalah yang kita andaikan, ya, di awal tadi pada pekerjaan yang pertama, kita andaikan dia yang hidup. Dia yang belakangan mati, berarti dia yang hidup ketika yang lainnya mati. Nah, sekarang kita takdirkan dia yang duluan mati. Dia yang mati sekarang. Nah, fa na'malu lahu mas'alatan, ya, maka kita buatkan untuknya masalah. Wa naqsimuhu 'ala warathatil ahya'i, dan kita bagi masalahnya, masalah tersebut, kepada ahli warisnya yang masih hidup. Wa man mata ma'ahu, dan yang hidup bersamanya. Yang hidup bersamanya ini tadi yang di masalah pertama yang diandaikan dia duluan mati, sekarang dia dianggap belakangan mati. Nah, gitu. Thumma na'malu mas'alatan thaniyatan, kemudian kita buatkan masalah kedua, lil ahya'i min warathati man mata ma'ahu, untuk ahli waris yang masih hidup, ya, dari ahli waris yang mati bersamanya. Wa naqsimu 'alaiha sihamahu, dan kita bagikan atas masalahnya siham, yakni jatahnya dia dapatkan, ya, di masalah masalahnya tadi. Nah, wa nusahihuha, kemudian kita tashih kama sabak, sebenarnya telah lewat, menghasilkan jami'ah. Wa ilaika mithalan yuwaddihu dhalik. Nah, dan kami berikan contoh yang memperjelas hal itu. Nah, ini contohnya. Coba, ya. Akhawani saghirun wa kabir. Nih, dua bersaudara, kakak adik nih, adik kakak, sogir wa kabir, adik kakak. Mata bihadmin, keduanya mati karena reruntuhan. Famata sogiru an zawjatin wa bintin wa akhihi alladhi ma'ah wa ammin. Maka sogir, sang adik, mati meninggalkan ahli waris yang hidup. Al-ahya adalah zawjah, bint, dan am. Ini yang hidup. Nih. Zawjah, bint, dan am. Kemudian akhihi alladhi ma'ah, saudaranya yang bersamanya, yang diandaikan dia juga masih hidup. Ini belakangan mati. Wa tarikatuhu, dan tarikah as-sogir, yang ini tilat malihi, harta asli yang dia miliki. Ya, thamaniyatu dananira, ada 8 dinar. Kemudian wa matal kabiru an bintaini wa akhihi alladhi ma'ahu, wa matal kabiru an bintaini wa akhihi alladhi ma'ahu, wal am. Kemudian setelah itu saudara yang tua meninggal, meninggalkan dua bint dan am ini yang hidup. Kemudian akhihil ladzi ma'ah, saudaranya yakni adiknya yang diandaikan dia sekarang dia yang apa, dia yang belakangan mati. Wa tarikatuhu, harta yang dia tinggalkan atilat mali atasnya adalah 24 dirhaman, 24 dirham. Tayyib, coba lihat di sebelah ada jadwal, ada bagan di sebelah. Nah, lihat. Nah, jadi yang kita buat masalahnya pertama adalah sambil mengikuti penjelasan Syekh. Lihat keterangan Syekh di sebelah. Fa mas'alatu shaghiri min thamaniyatin. Mas'alatu shaghir. Jadi kita buat dulu masalah as-shaghir. Ini kita anggap as-shaghir yang duluan mati dan kakaknya yang belakangan mati. Nah, kita buat masalahnya. Siapa? Lihat di, sambil lihat di bagannya itu di gambar. Ahli warisnya siapa yang ahya? Zawujah bintun Qaf itu syaqiq. Akh syaqiq itu kakaknya itu maksudnya Qaf itu. Nah, singkatannya. Kemudian am. Lengkap? Nah, kata saya masalahnya 8 min thamaniyah. Bagaimana bisa thamaniyah? Coba kita lihat dulu. Liz zaujah kam? Thumun. Lil bint nisf. Kemudian al-baqi liman? Akh syaqiq. Al-am mahjub. Baik. Berarti 1/8 1/2 al-baqi. Berarti aslul masalah berapa? Aslul masalah 8, 8. Ya kan? Baik. Jadi untuk zauja 1/8 dari 8 sah 1. Bint 1/2 dari 8 4. Sisanya berapa? 3 untuk akhsyaqiq wal am mahjub. Nah, lihat keterangan Syekh. Fa mas'alatu shaghir min thamaniyah lizawjati thumunu wahidun walil binti nisfu arba'atun wal baqi thalathatun lil akh wala shay'a lil am, karena dia mahjub. Jelas? Berikutnya, wa mas'alatu, ini salah, ini bukan ihya. Wa mas'alatu ahya'il kabir. Al-ahya, yakni masalah untuk ahli waris al-kabir yang al-ahya yang masih hidup itu maksudnya. Siapa saja ahli warisnya tadi? Mata al-kabir an bintain wa akhi ladhi ma'ah, ini kan sudah dianggap mati duluan tadi. Ya kan? Berarti tinggal bintain dan an. Ya, ini masalah al-ahya. Ahya al-kabir, artinya ahli warisnya yang hidup. Berarti tidak dihitung akhi. Tidak dihitung akhuhu. Sogir, karena tadi dia duluan mati. Karena ini masih satu paket ini. Masih hitungan satu paket ini. Ini masalah yang kedua untuk satu paket pengerjaan. Nah, jadi lihat itu caranya. Bagannya lihat di sebelah, gambarnya. Itu di kolom Qaf, Syaqiq. Ya, itu ada Ta'tuf ya. Dia dianggap mati sekarang, ya kan? Siapa ahli warisnya? Ammun bintun. Nah, tidak ditulis di sini syaqiq karena kan dia tadi sudah mati duluan, karena ini masih satu paket hitungan yang pertama ini. Jelas? Fayyib. Berarti kita hitung dulu sebelum baca keterangan Syekh. Kam lil bintain? Thuluthan. Lil bintain thuluthan. Wal baqi lil am. Berarti masalahnya berapa? Thalathah. Tuh, thalathah, tiga. Lil bintain thuluthan fi thalath ithnan. 2/3 dari 3 masalah berapa? 2. Berarti masing-masing bint dapat 1. Al-baqi wahid lil am. Tuh, 1. Tayyib. Lihat keterangan Syekh. Wa mas'alatu ahya'i al-kabir min thalathatin lil bintain thuluthan ithnani wal baqi wahidun lil ammi. Ya. Jelas sampai di sini? Tayyib. Nah, tadi bagaimana tadi teorinya? Lihat di atas teorinya tadi caranya. metodenya. Wa naqsimu 'alaiha nasibahu min mas'alatil mayyitil awwal. Wa naqsimu 'alaiha, yaitu atas masalah ini yang kedua tadi, nasibahu bagiannya minal mas'alatil mayyitil awwal, wa nuhassilu jami'atan lahuma. Berarti mana nasibuhu fil mas'alatil awwal, fi mas'alatil awwal berapa? Tiga. Iya kan? Masalahnya dia ketika dia dijadikan mayit tiga. Lihat dia di gambar, lihat di gambar. Nah, lihat di masalah pertama, sahamnya atau nasibnya di masa nasib bagiannya di masalah pertama jatahnya berapa? Tiga itu, qaf itu. Kemudian setelah dia menjadi mayit, masalahnya tiga. Berarti maksudnya tiga ini kan sekarang awalnya dia dapat tiga bagian dari saudaranya kan? Nah, perhatikan. Pada masalah pertama, ketika saudaranya yang kecil yang dianggap duluan mati, ini yang kakak dapat berapa? Tiga. Nah, tiga ini akan dibagikan kepada ahli warisnya yang hidup. Ternyata kita dapati masalah mereka tiga. Jadi tiga dibandingkan dengan tiga, tiga bagi tiga, inkisam kan? Nisab al-arba yang sudah kita pelajari. Ini terjadi inkisam. Tiga bagi tiga sah? Satu. Nah, berarti kan tinggal letakkan angka satu di atas. Nih, lihat, tiga bagi tiga, ini bagi tiga, satu, ini juga bagi tiga, satu. Masing-masing satu di atasnya itu juz apa namanya? Juz saham. Iya. Setelah itu tinggal dikalikan. Lihat masalah yang pertama. Satu kali delapan adalah delapan. Berarti jami'ahnya berapa? Delapan. Kemudian untuk zaujah satu kali satu dapat berapa? Satu. Untuk bin satu kali empat? Empat. Kemudian untuk syakik satu kali tiga? Tiga. Dia sudah mati. Jadi masalah tiga di atas itu. Pindah ke masalah mayit yang kedua kan? Baik. Sekarang untuk am, untuk masalah kedua satu tadi juz sahamnya satu kali satu am berapa sah? Satu. Untuk bin satu kali satu? Satu. Bins yang kedua satu kali satu sah? Satu. Jadi jami'ahnya yang menggabungkan warisan mereka semua masalahnya adalah delapan. Untuk zaujah satu. Untuk bins empat. Untuk am satu. Untuk bin satu. Untuk bin sah? Satu. Jadi as-shaghir ini tadi berapa dinar dia punya? Samaniyat di dananir. 8 dinar itu persis 8 dinar itu. Jadi zaujah dapat 1 dinar, bins dapat 4 dinar, kemudian syakik dapat berapa? 3 dinar, tapi 3 dinar itu kan dibagi ke ahli warisnya itu yang bawah, yaitu am dapat 1 dinar, bins dapat 1 dinar, bins dapat 1 dinar. Jelas? Hah? Tayyib. Sekarang kita baca keterangan Syekh. Wa idza qasamta nasibal kabiri min akhihi ala mas'alatihi wajadtahu munqasiman 'alaiha. Apabila Anda membagikan jatah warisan kakak yang tua dari yang dia dapatkan dari adiknya, dibagikan jatahnya atas masalahnya, Anda mendapati munqasiman, terbagi habis tadi. Tiga bagi tiga sah? Satu. Munqasiman 'alaiha. Tayyib. Fatasihhu mas'alatuhuma min thamaniyatin, maka masalah keduanya menjadi benar ya dengan angka 8. Ini tinggal kita baca nih karena tadi sudah dikerjakan ya. Tayyib. Wa bihadzan tahat mas'alatu as-shaghiri. Dengan ini berakhir mas'alatu as-shaghir. Wa sara li zaujatihi, dan untuk zaujahnya mendapatkan dinarun, lihat tadi. Wali bintihi arba'atun, dan untuk bint ya, bintnya dia dapat berapa? 4 dinar. Wa untuk bintnya siapa ini? Bint as-shaghir ya. Nah, wali kulli wahidatin min binatai akhi, dan masing-masing dari dua putri saudaranya, saudaranya yang tua ya, itu dinar masing-masing satu. Wali ammihi dinar, dan untuk pamannya satu dinar. Wa qad wada'na fi syubbak, dan kami telah meletakkan pada syubbak ya, di bawah itu, ya, bagan. Bainaha wa baina masalatil kabir fasilan. Ada fasil. Lihat ada tiga garis tu. Ya. Bainaha wa baina masalatil kabir fasilan, pemisah, thalathata khutut. Tiga garis. Nah itu. Jadi ini tadi selesai sah. Satu masalah, satu paket masalah yang di paket masalah yang pertama yang kita anggap as-shogir yang duluan meninggal. Jelas? Setelah ini kebalikannya. Setelah ini kebalikannya. Nah. Sebelum kita lanjut, ada yang kurang jelas? Ini mungkin kebalikannya kita kerjakan besok. Jadi tinggal mungkin butuh satu kali pertemuan ini kita akhir apa? Kita selesaikan ini kitab. Ini dulu. Yang jelas dipahami tadi ini. Besok ketika kita kerjakan ini yang kedua sama metodenya tadi, hanya saja terbalik. Ini paket masalah yang kedua yang kita anggap duluan mati siapa? Al-Kabir, begitu. Jadi dia diwarisi oleh ahli warisnya Al-Ahya dan diwarisi oleh saudaranya As-Saghir. Setelah itu masalah kedua kita anggap tadi As-Saghir juga mati, kemudian diwarisi oleh ahli warisnya Al-Ahya saja. Seperti tadi yang paket yang pertama, sama persis. Kemudian dibuatkan, dicari jami'ahnya, yakni dilihat berapa saham yang didapatkan oleh As-Saghir di masalah pertama, itu akan dibagikan kepada ahli warisnya Al-Ahya pada masalah yang kedua. Nah, besok kita kerjakan. Tapi antum coba antum kerjakan, jangan ngikuti catatan Syekh, bagannya Syekh. Kenapa? Karena Syekh di sini meringkas, langsung dimasukkan dirhamnya 24. Kalau antum mengikuti ini, memikirkan ini, antum akan bingung. Coba dibuat sendiri, seperti metode tadi. Buat masalahnya, jadi Tuwfiya Al-Kabir, siapa ahli warisnya tadi? Tuwfiya Al-Kabir, siapa ahli warisnya? Bintain Wa'am. Wa? Akh As-Saghir. Iya, berarti tulis Am, Bint, kemudian Syakik. Bisa mengikuti bagannya Syekh, bisa mencontoh ini, tapi jangan ikuti hitungan ini karena ini diringkas. Setelah itu buat masalah yang kedua, yaitu Akh Syakik tadi yang As-Saghir ini yang sudah dapat bagian dari kakaknya, ya. Pada masalah kedua dia dianggap mati, siapa ahli warisnya Al-Ahya? Yaitu Zawjah Bins dan Am, iya kan? Cari masalahnya, kemudian bandingkan sahamnya Akh Syakik di masalah pertama yang As-Saghir itu, ya, berapa? Kemudian dibagi ke masalahnya. Nah, wajib sesuai dengan An-Nisab Al-Arba yang sudah kita pelajari. Faham? Iya, boleh jadi inkisam, boleh jadi apa? Muwafaqah, boleh jadi tabayun. Nah, kemudian antum hasilkan jami'ahnya dan nanti dapat. Nanti ketemu dengan hitungannya Syekh. Tetapi Syekh di sini diringkas ini. Langsung dia masukkan dirhamnya. Jadi antum kerjakan, ya. Kerjakan seperti yang anda tuntunkan tadi, tetapi tanpa mengikuti apa yang dipasang oleh Syekh di sini, karena Syekh meringkas, langsung dirhamnya dimasukkan. Nanti hasil akhir akan ketemu. Nah, tetap akan ketemu nanti hasil akhirnya dengan apa yang disebutkan oleh Syekh. Tetapi prosesnya lengkap gitu. Jelas, ya? Nah, insyaallah begitu. Besok kita selesaikan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.